Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إخواتي في الله الأحباء رحمني ورحمكم الله والحمد لله tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, terkhusus nikmat bulan yang mulia ini, bulan Ramadan di hari yang ke-11, kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengisinya, mengisi bulan yang mulia ini dengan berbagai ketaatan, amal ibadah, amal soleh. Yang kita harapkan dengan ibadah-ibadah tersebut, Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan ampunan-Nya. Sungguh betapa butuhnya kita terhadap rahmat Allah. Betapa kita sangat mengharapkan ampunan-Nya. Sehingga dengan ibadah-ibadah tersebut kita mengharapkan rahmat dan ampunan tersebut di bulan yang mulia ini, bulan yang memang Allah khususkan, Allah sediakan, Allah istimewakan, agar manusia, agar hamba-hambanya bisa manfaatkan dengan berbagai ibadah tersebut untuk mencapai, mendapatkan berbagai keutamaannya. Allah SWT telah mengatakan syahr Ramadhan alladhi unzila fil Qur'an. Ramadhan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Di samping sekian keutamaan yang ada, juga disebut dengan syahrul Qur'an. Sehingga marilah kita memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghayatinya. Di samping ibadah-ibadah yang lain tentunya. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yamdahu ta'ala syahra siyam min bani sa'il syuhur bi'an ikhtarahu min bainihinna linzal Qur'an al-azim. Allah memuji bulan puasa, bulan Ramadan ini diistimewakan dari sekian bulan-bulan yang lain, bahwa Allah telah memilihnya, memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, wa syahrul Ramadan, asy-syahrul 'azim, alladzi qad hasala lakum fihi minallahil fadl al'adzim. Bulan Ramadan, bulan yang agung, yang kalian bisa mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah SWT di sana. Wahwal Qur'an al-Karim, yaitu dengan Al-Qur'an al-Karim. Di antara keutamaan tersebut adalah Al-Qur'an. Al-mustamil 'ala al-hidayah lima salihikum ad-diniyah wa dunyawiyah. Al-Qur'an yang mengandung bimbingan kepada kalian untuk masalah dunia dan sebelum itu masalah agama. Maka sangat ditekankan pada bulan tersebut untuk memperbanyak tadarus, membaca, menghayati Al-Quran, sekali lagi di samping ibadah-ibadah yang lain. Dan kita ketahui sekian banyak ibadah Allah telah sediakan, jumlah yang sangat banyak, jenis yang sangat beragam, sebagaimana dalam bab yang kita pelajari ini menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan ketaatan. Terkhusus kesempatan bulan Ramadan ini, karena begitu besar kemuliaan bulan tersebut, maka sebagai bentuk syukur kita adalah menggunakan atau memanfaatkan waktu-waktu kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Karena belum tentu kita akan diberikan kesempatan untuk berikutnya bertemu dengan bulan Ramadan. Kita yang sekarang sehat, belum tentu di waktu yang akan datang masih memiliki nikmat ini untuk bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita yang sekarang masih punya waktu longgar, kesempatan, belum tentu itu akan datang lagi pada waktu yang akan datang di kesempatan Ramadan berikutnya. Kita yang sekarang masih hidup, tidak pula sebagai jaminan untuk bisa mendapatkan nikmat Ramadan pada tahun berikutnya. Maka memperbanyak ibadah, menggunakan waktu demi waktu kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah adalah perkara yang harus kita wujudkan. Sebuah hadis yang akan menjadi motivasi bagi kita semua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, mengisahkan tentang dua orang. Beliau mengatakan, ana rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada dua orang dari daerah Bali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an. Mereka berdua masuk Islam bersamaan. Fa kana ahaduma ashadda istihadan min al-akhar. Salah satunya lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah daripada orang kedua. Fa ghaza al-mujtahid minhuma fastushhida. Salah satu dari keduanya yang bersemangat tadi, yang lebih semangat ibadahnya itu, ikut pertempuran dalam sebuah kesempatan jihad, kemudian mendapatkan syahid. Yang lebih bersemangat ibadah, ikut berperang, kemudian mendapatkan karunia mati syahid di jalan Allah. Tsumma kasal akhar ba'dahu sanatan tsumma tufi. Orang yang kedua masih sempat hidup selama setahun baru wafat. Qala Talhah, kemudian Talhah mengisahkan, faraitu fil manam, maka aku melihat dalam mimpiku, baina ana 'inda babil jannah, ketika itu seolah aku berada di pintu surga. Idza ana bihima, tiba-tiba aku melihat dua orang tadi. Dua orang yang masuk Islam bersamaan. Satu semangat, kemudian lebih dahulu meninggal pun dalam mati syahid. Yang kedua lebih panjang umurnya 1 tahun. Fakhraja kharijun minal jannah, datang seorang dari surga. Fa'adhina lilladhi tufi atau beliau mengatakan fa'udhina lilladhi tufi al-akhir minhuma, orang yang keluar dari surga tadi itu mengizinkan orang yang lebih akhir meninggal untuk masuk surga duluan, ya, yaitu orang yang sempat hidup selama setahun, ya, lebih lama daripada orang yang pertama. Tsumma kharaja fa adina lilladzi ustushida, kemudian keluar lagi, baru setelahnya mengizinkan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini lebih awal matinya setahun. Tadi dikisahkan lebih semangat pula ibadahnya daripada orang yang kedua tadi. Namun ternyata dia masuk surga terakhir. Ya, justru orang yang lebih panjang umurnya satu tahun itu yang lebih duluan masuk surga. Ya. Justru orang yang hidup setahun lebih lama lebih dahulu masuk surga. Tsumma kharaja fa'adina lilladzi ustushid, kemudian tsumma kharaja ilayya faqal, kemudian keluar lagi menemuiku dan mengatakan irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du, belum datang waktumu, kembalilah. Fasbaha Talhah yuhaddits bihin nas fa'ajibu lidzalik, kemudian masuk waktu pagi Talhah menyampaikan atau menceritakan hadisnya kepada kaum muslimin, maka mereka heran. Lebih semangat mati syahid namun terakhir masuk surga. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sampailah cerita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan min ayy dzalika ta'jabun, dari sisi mana kalian heran? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulain istihadan thumma ustashhid wa dakhala hadzal akhir aljannah qablahu. Ya Rasulullah, ini orang yang pertama ini lebih semangat ibadah mati syahid, namun ini orang yang kedua justru lebih dahulu masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian belum menjelaskan alaysa qad magatha hadza ba'da husana, bukankah orang kedua ini telah tinggal selama setahun? Ya. Qalu bala, iya. Lebih panjang umurnya setahun. Ya. Qala wa adraka ramadan fasam, bukankah orang ini yang kedua mendapatkan bulan Ramadan kemudian puasa? Perhatikan. Ya. Yang lebih panjang umurnya setahun, kata Rasulullah, dia mendapatkan keutamaan mendapatkan bulan Ramadan. Jadi selisih satu Ramadan. Fasam, dia juga puasa. Kada wa kada, sekian lama puasanya. Ya. Wa kada min sajdatin, dan dia juga melakukan sujud fisanah. Ya. Salat, ya, banyak salat dalam kurun waktu setahun ini. Qalu bala, benar ya Rasulullah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian bersabda, "Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardi." Maka derajat kedudukan antara keduanya lebih jauh antara jarak langit dengan bumi. Ya, perhatikan. Ya. Orang yang pertama lebih rajin ibadah, lebih semangat, mati syahid di jalan Allah. Namun orang yang lebih panjang waktunya menjumpai bulan Ramadan, bisa melakukan puasa, salat dan banyak ibadah, mengisinya dengan berbagai ibadah-ibadah, akhirnya dia lebih besar kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya di surga. Lebih dahulu masuk surga dan lebih besar keutamaannya. Nah, inilah nikmat umur, nikmat kesempatan. Ya. Sehingga marilah kita mengisi kesempatan yang ada ini dengan berbagai ibadah, dengan berbagai ketaatan ya, kepada Allah SWT. Ya. Bulan Ramadan sekali lagi banyak keutamaan. Ya. Tadi kita singgung satu saja yaitu Syahrul Al-Quran. Ya. Baru satu keutamaan yang kita sebutkan. Sekian banyak Allah sediakan ya, pahala-pahala di bulan tersebut. Di antaranya hadis yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan sufidat asyayatin." Semenjak bulan malam pertama di bulan Ramadan dibelenggu setan-setan yang jahat. Wa maradatul jins, jin yang ya, yang jahat. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, ditutup pintu neraka tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dibuka pintu surga tidak ada satupun yang tertutup. Wa yunadi munadin kula layatin, dan setiap malam ya, penyeru memanggil, ya bagal khair akbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan akbil, ayo sekarang datanglah, tiba saatnya, tiba waktunya. Wa ya bagal syar aksir, wahai orang yang menginginkan kejelekan, tahan diri, cegah. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kula lailatin, dan itu setiap malamnya. Nah, ini cukup menjadi pelatut semangat kita, motivasi besar untuk mengisi hari-hari ini dengan berbagai aktivitas ibadah. Dan bab yang kita baca dalam Riyadhus Shalihin ini adalah bab tentang penjelasan apa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang ketiga dalam bab ini, wa anhu, yaitu dari sahabat Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, qala, mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha, dipaparkan, ditampakkan kepadaku, kata beliau, ya, Allah memperlihatkan amalan-amalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik kebaikan atau kejelekan dari umat beliau ditampakkan oleh Allah kepada beliau. Ya. Amal-amal umatku ditampakkan kepadaku. Hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan yang jelek. Ya. Fa wajadtu fi mahasini amaliha, maka aku mendapatkan di antara mahasin amaliha, amal-amal yang baik dari kalangan umatku, ya, al-adha yumatu anit tariq, yaitu gangguan yang dihilangkan dari jalan. Ya. Perhatikan kata Rasul alaihi wasallam, ya, bahwa telah diperlihatkan kepada beliau amalan-amalan hambanya, ya, di antara amalan saleh, amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba, terlihat oleh beliau adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ya. Wa wajadtu fi masawil amaliha, dan aku mendapatkan di antara amal jelek hambaku, anukha'ah takunu fil masjid. Anukha'ah yaitu anukhamah, sama yaitu dahak yang ada di masjid, la tudfan, yang tidak ditimbun. Ya, roh muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara ketaatan yang bisa kita lakukan. Ya, juga memperingatkan dari satu bentuk kejelekan yang harus kita hindari. Ya. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara bentuk kebaikan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ya. Menghilangkan sesuatu yang bisa menyakiti kaum muslimin atau orang yang melintas di jalan tersebut. Ya. duri, batu, ya, atau menutup lubang, kayu, batang kayu yang menghalangi jalan, melintang, dan berbagai hal, ya, atau kerikil-kerikil yang mungkin bisa membuat orang terpleset. Menghilangkan gangguan-gangguan ini ternyata bernilai ibadah. Ya. Maka ini membuka mata kita, wawasan kita, bahwa ternyata bentuk ibadah itu sangat banyak sekali. Ya. Satu hal yang kadang kita tidak terbersit, tidak terlintas dalam hati kita, ya, ternyata itu bernilai ibadah. Menghilangkan gangguan yang kita mungkin merasa khawatir terhadap keselamatan diri kita, anak kita, keluarga kita, ya, kemudian kita hilangkan gangguan itu, ternyata dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Karena dengan itu kaum muslimin, sekian banyak orang yang melintas di jalan tersebut merasa aman. Dalam hadis yang lain, lihat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan menghilangkan gangguan ini adalah sebagai cabang keimanan. Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Anal iman bid'un wa sab'una syu'batan." Bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ikrar. Mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling ringan, atau di antara yang paling ringan, adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu adalah bagian cabang dari keimanan. Perhatikan, di antara bentuk iman adalah menghilangkan gangguan, ya, yang ada di jalan. Ya, sehingga kaum muslimin bisa melintas, bisa melewat dengan aman. Tidak terkena gangguan, tidak terkena kemadaratan sedikit pun. Ya. Nah, ini adalah gangguan yang hissi, gangguan yang jelas, yang nyata. Ya, batu, kerikil atau apa saja tadi yang kita contohkan. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa masuk di sana adalah jalan yang maknawi dan gangguan yang maknawi. Ya. Kita ini sedang berjalan. Kita ini menempuh apa? Ya, sebuah perjalanan menuju akhirat, menuju Allah SWT, surganya. Ya. Nah, ini jalan maknawi. Maka ketika ada seorang menghilangkan gangguan-gangguan yang maknawi, yang akan mencegah orang dari Allah SWT, menghalangi mereka untuk sampai kepada surga, maka itu pahalanya lebih besar. Ya. Kalau sesuatu yang mengancam keselamatan fisik kita, badan kita, terpeset, lecet sedikit, ya, kita menghindarkan seorang dari hal tersebut, sudah mendapatkan pahala, dinilai sebagai ibadah, apalagi, ya, menghilangkan gangguan yang mengancam akhiratnya, keimanannya, agamanya. Ya. Menjelaskan kepada kaum muslimin terkait dengan misalnya, ya, pemahaman-pemahaman sesat. Ya. Menjelaskan, menerangkan kepada mereka jalan yang benar. Ya. Membimbing kaum muslimin, hidayah, menyampaikan ilmu. Ya. Sehingga mereka akan dimudahkan. Ya. Lapang jalannya menuju surga. Ya. Maka ini pahalanya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini poin yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan gangguan dari jalan. Iya. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara amal yang jelek adalah dahak yang ada di masjid tidak ditimbun. Ya. Perlu diketahui bahwa zaman dahulu, ya, masjid tidak seperti sekarang ini. Ya, dengan lantai yang licin, bersih, mengkilat, ya, mafrush, dengan apa karpet dan yang lainnya. Zaman dahulu kerikil, pasir. Nah, ya. Sehingga ketika dalam sholat misalnya terpaksa seorang harus meludah, ya, atau buang dahak, maka dibuang ke sebelah sisi kiri kemudian ditimbun. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-buzaqu fil masjid khati'ah." Meludah di masjid itu kesalahan. Ya. Wa kafaratuha dafnuha, dan penembusnya adalah dengan menimbunnya. Ditimbun, ditutup. Ya. Nah, sekarang kondisi masjid kita yang bersih, yang tidak mungkin kita timbun, ya. Maka ketika seorang meludah atau membuang dahak, itu adalah kesalahan yang besar. Itu dosa yang besar. Ya. Yang pertama, talwif al-masjid, mengotori masjid. Yang kedua, mengganggu kaum muslimin. Ya. Mengganggu kaum muslimin. Mereka terganggu dengan baunya, dengan ya. Ya, sebagian orang merasa jijik dengan hal tersebut. Ya. Seandainya Rasulullah melarang ya seorang mendatangi masjid setelah makan bawang, bawang merah, bawang putih karena baunya yang mengganggu. Ya. Sekedar bau. Kemungkinan bau yang bisa menyakiti ya kaum muslimin yang sedang sholat. Apalagi bentuk nyata yang bentuk gangguannya itu lebih besar. Seperti dahak atau ludah ini. Ya. Nah, sehingga termasuk di antara dosa adalah membuang ludah atau membuang dahak di masjid. Ya. Ketika seorang terpaksa harus melakukannya misalnya dalam sholat, ya. Ya, dia membuangnya di saku atau kaos tangan, ya, taruh di situ kemudian dikantongin, ya, di saku. Ya. Maka secara berkebalikan kita juga bisa memahami bahwa menghilangkan kotoran yang ada di masjid, ya, yang mungkin mengganggu orang yang sholat, itu adalah ibadah yang besar, ya, sebuah ibadah yang agung, ya. Kalau wujudnya adalah dahak, ludah, ini bisa kita lap, kita pel, ya, kotoran dan yang lainnya bisa kita jimpit, bisa kita sapu, ya, bisa kita pel dan yang lainnya. Membersihkan masjid itu sebuah ibadah yang besar. Ya. Kita teringat dengan seorang wanita yang membersihkan masjid. Kerjaannya membersihkan masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Matat sunan lail wa dafanuhu. Ya, fil lail. Disebutkan bahwa wanita itu mati dan para sahabat memakamkannya di malam hari tanpa memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa kehilangan. Perhatikan. Ya. Ini menunjukkan perhatian beliau kepada seorang yang membersihkan masjid sampai beliau merasa kehilangan dan menegur para sahabat yang tidak menyampaikan berita kematian wanita itu kepada beliau. Ya, akhirnya beliau pun mendatangi kuburan tersebut dan sholat kepadanya. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan membersihkan masjid. Nah, ini dua hal yang disebutkan dalam hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita di antara bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk memperbanyak amal ibadah, ya, amal soleh, terutama di bulan yang mulia ini, ya. Dan Allah SWT menjadikannya sebagai amalan yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.